diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab sahihnya, kana Abdullah ibn Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma idza dakhala al-'ashr yadhhabani ila as-suq wa yukabbirani wa yukabbiran nasu bitakbirihima. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu senantiasa jika sudah memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah, mereka berdua sengaja pergi ke pasar. Kemudian mereka berdua bertakbir di pasar dan orang-orang mengikuti takbir mereka berdua. Dan takbir mutlak, takbir umum dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai nanti tanggal 14 atau tanggal 13 Zulhijjah sebelum salat maghrib adalah takbir yang disyariatkan dan syariat yang sudah mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin. Maka wahai ahlu sunnah, sebarkanlah sunnah yang sudah mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin ini. Dimanapun anda berada, bertakbirlah. Bertakbir di jalan, bertakbir di kantor, bertakbir di rumah, bertakbir di masjid, bertakbir di jalanan, bertakbir di pasar, bertakbir, bertakbirlah. Agungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 28, wa yudhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan mereka menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hari-hari yang sudah dikenal atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan rezeki kepada mereka, yaitu berupa hewan-hewan sembelihan dari daging-daging kurban. Ini menunjukkan bahwa keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah disebut sebagai ayyamun ma'lumat, hari-hari yang sudah dikenal, dimaklumi kemuliaannya, ketinggiannya. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk berzikir, bertakbir, bertahmid, bertahlil, amalan yang paling utama di dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Maka bertakbirlah, bertahmidlah, bertahlillah untuk mengagungkan syiar-syiar Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yu'adzim syiarallah fa inna dhanika min taqwil qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu adalah ketakwaan hati. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita melanjutkan kajian kita, limadha ikhtartu al-manhaj as-salafi, mengapa saya memilih manhaj salaf. Sesudah muqaddimah yang begitu panjang sampai 4 bab disebutkan oleh penulis, sekarang kita masuk kepada bab yang kelima, atau sudah masuk kepada bab yang kelima, dan kita sudah membicarakan makna kata as-salaf, baik itu secara bahasa, ya, etimologi secara bahasa dia artinya adalah orang yang telah terdahulu, orang yang telah terdahulu, baik di dalam umur ataupun di dalam keutamaan. Dan adapun as-salaf secara terminologi syar'i, maka kita sudah ketahui pula as-salaf secara terminologi syar'i artinya adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan para tabi'in, orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik, dan juga para tabi'ut tabi'in. Ini adalah yang disebut dengan as-salaf as-salih. Dan kita sudah baca juga pada pertemuan sebelumnya bahwa as-salaf kenapa dikatakan as-salih, dan kenapa mereka yang paling patut diikuti. ayat yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya, karena Allah Subhanahu wa taala memuji para as-salaf as-salih. Ingat, ketika saya menyebutkan kata as-salaf, yang ada dalam benak bapak langsung tertuju kepada para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, para sahabat dan generasi yang mengikuti mereka, yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, kenapa as-salafus salih kita jadikan sebagai acuan untuk beragama? Hal yang pertama yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya, karena Allah Subhanahu wa taala memuji mereka di dalam Al-Qur'an. Dan tidaklah mudah seseorang mendapatkan pujian Allah, dan pujian Allah menunjukkan keistimewaan. Dalam surat Al-Fath ayat 29 yang sudah kita baca, surat ke-48 ayat ke-29, Allah berfirman, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah dan orang-orang yang bersama beliau. Orang-orang yang bersama beliau mau tidak mau yaitu para sahabat. Karena kita sudah mengetahui pengertian para sahabat adalah seorang yang pernah bertemu dengan Rasulullah walau sekejap dan beriman dan mati dalam keimanan. Ini pengertian yang jami' mani', pengertian yang mengumpulkan seluruh kata yang diperlukan dalam pengertian tersebut dan menghalangi kata-kata yang tidak perlu di dalam pengertian tersebut. Nah, lihat, walladzina ma'ahu asyidda, dan orang-orang yang bersama beliau, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Asyidda walal kuffar ruhama ba'uhu bainahum. Keras terhadap orang-orang kafir dan penyayang terhadap kaum beriman. Ini pujian Allah terhadap as-salafus salih, terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dan berarti jika itu dikatakan pujian, maka berarti kita pun harus memiliki sifat seperti ini. Keras terhadap orang kafir, penyayang terhadap kaum beriman. Ini sifat, sifat para sahabat menjadi as-salaf as-salih. Ya. Dan bukan berarti Islam itu agama yang menebarkan kebencian. Tidak. Harus dipahami ini. Karena sebagian ada orang mengatakan, begitu ya sifatnya para sahabat Nabi. Dan kemudian harus diikuti oleh seluruh kaum muslimin. Berarti Islam menebarkan kebencian yang sekarang lagi mulai dihembus-hembuskan oleh kaum munafikin. Bahwa orang-orang yang memegang sunnah disebut menebarkan kebencian. Ini wallahi buhtanun azim. Ini demi Allah dusta yang sangat nyata. Bukan menebarkan kebencian, akan tetapi mengajarkan kebenaran. Maka lihat, mereka berdalil asyidda 'alal kuffar, ruh keras terhadap orang-orang kafir, penyayang terhadap orang-orang beriman. Maka ini disebut sebagai penebar kebencian. Maka kita katakan tidak. Itu sifat yang semestinya orang beriman memilikinya. Dan sifat itu tidak mesti harus kalau bertemu dengan orang kafir, maka harus dibunuh, dipukulin, ditonjokin. Enggak. Di sana ada penimbangan maslahat dan mafsadah. Tapi sifatnya orang yang dipuji Allah, sifatnya as-salafus salih yang kita mencontoh mereka adalah asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum, keras terhadap orang kafir dan kasih sayang kepada para kaum beriman. Ini ayat pertama yang menjadikan kita atau menjadi sandaran buat kita kenapa mereka salafus salih dijadikan sebagai sandaran, metode dalam beragama. Kenapa kita harus mengikuti mereka? Itu bahasanya mudahnya seperti itu. Karena mereka dipuji Allah. Dan pujian Allah menunjukkan sebuah khairiyah, kebaikan terhadap kaum tersebut. Sekali lagi, kenapa kita harus mengikuti para as-salafus salih? Karena mereka dipuji Allah. Mana ayat yang menunjukkan mereka dipuji Allah? Tadi surat Al-Fath ayat 29. Dan juga surat Al-Hasyr ayat 8. Allah berfirman, "Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun." Artinya, orang fakir yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia Allah dan keridoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang benar. Di sini surat Al-Hasyr ayat 8 juga menunjukkan perkara yang sama. Para salafus saleh, ingat sekali lagi, kalau saya katakan as-salafus saleh, pikiran kita harus kemana? Para sahabat, para salafus saleh mendapat pujian Allah dari sisi mana? Mereka disebut orang-orang yang mencari hanya karunia dan ridha Allah. Yang kedua, mereka ditetapkan sebagai orang-orang yang shadiqun, yang benar dalam imannya. Mereka disebut sebagai orang-orang yang hanya mencari karunia dan keridhaan Allah, dan mereka benar-benar disebut sebagai orang yang shadiqun, dan juga disebut sebagai orang yang menolong Allah dan Rasulnya. Jadi dalam surat Al-Hasyr ayat 8 ini ada tiga pujian Allah kepada salafus saleh. Yang pertama, orang-orang yang hanya mencari karunia dan ridha Allah, tidak ingin dunia. Yang kedua, orang-orang yang menolong Allah dan Rasulnya, yaitu menolong agama Allah, menolong sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, mereka diberikan gelar oleh Allah sebagai orang yang shadiqun. Dan ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Sengaja saya selalu kalau pelajaran ini diulang sehingga tetap dalam hati kita. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebab yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an kenapa para salafus saleh kita harus contoh, yaitu karena Allah mencela bahkan mengancam bagi siapa yang menyelisihi jalan salafus saleh. Nah, ini kenapa kita disebut apa, kita wajib mengikuti salafus saleh, karena Allah mencela siapa saja yang menyimpang dari jalan salafus saleh, siapa saja yang tidak mengikuti salafus saleh. Coba perhatikan surah An-Nisa ayat 11, ayat 115 maksud saya. Surat yang keempat ayat 115. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Artinya, barang siapa yang menentang rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang beriman. Saya ingin bertanya, orang-orang beriman ketika ayat ini turun, siapa mereka? Salafus saleh. Ya, lihat, salafus saleh. Dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang beriman. Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam neraka jahannam. Dan neraka jahannam seburuk-buruk tempat kembali. Di sini ada beberapa ancaman bagi siapa yang tidak mengikuti dan berpaling dari jalan salafus saleh. Yang pertama, yaitu nuwallihi ma tawalla, Kami berpaling, kata Allah, sebagaimana mereka berpaling. Ini ancaman. Tidak diurus oleh Allah. Ya. Tidak diacuhi oleh Allah. Sebagaimana mereka berpaling. Yang kedua ancamannya, wa nuslihi jahannam. Kami akan bakar mereka dalam neraka jahannam. Ancaman ini. Dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Dan di dalam ayat ini juga, An-Nisa ayat 115, terdapat pujian Allah terhadap salafus saleh. Yaitu apa? Allah menyebut salafus saleh sebagai al-mu'minun. Kan ayatnya tadi berbunyi, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya kaum beriman. Disebutkan berarti orang-orang yang beriman adalah siapa? Salafus saleh pada ayat ini turun. Makanya mereka itu mendapat pujian dari sini. Ini juga penyebab kenapa kita mengikuti para salafus saleh. Kemudian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai sini. Sekarang kita lanjutkan. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, فَيَجِبُ اِتِّبَاعُهُمْ فِيمَا نَقَلُوهُ وَاقْتِفَاءُ أَثَرِهِمْ فِيمَا عَمِلُوهُ وَالْاِسْتِغْفَارُ لَهُمْ. Maka wajib mengikuti apa yang telah diriwayatkan oleh para sahabat. Wajib mengikuti jejak-jejak amaliyah mereka. Dan wajib memohonkan ampun kepada Allah bagi mereka. Allah berfirman, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Ini sebab yang lain kenapa kita wajib mencontoh para salafus saleh. Karena mereka, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada mereka, kepada kita untuk berdoa. Memintakan ampun kepada Allah untuk para salafus saleh. Ya, ini sebab kenapa kita mengikuti para salafus saleh. Karena Allah memerintahkan kita, kepada kita, untuk beristighfar kepada Allah untuk para salafus saleh. Dan itu menunjukkan kemuliaan para salafus saleh. Sampai Allah meminta kaum beriman yang datang setelah para salafus saleh untuk berdoa kepada Allah, minta ampunan kepada Allah untuk orang-orang salafus saleh. Paham ini? Baik. Sebab yang kedua pada ayat ini, Allah mengatakan, Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan. Ya. Kenapa kita wajib mengikuti salafus saleh? Karena Allah menginginkan dari seluruh kaum beriman tidak boleh ada sifat iri, dengki di dalam hati orang-orang beriman kepada salafus saleh. Nah, ini sebab yang lain. Kita tidak boleh dengki iri kepada para salafus saleh. Sebagaimana dalam doa ini. Ini beberapa dalil ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kalau kita lihat ayat ini juga, surat Al-Hasyr ayat 10 ini, ya surat yang ke-59 di ayat yang ke-10 ini, kita ambil pelajaran yang lain juga kenapa kita wajib mengikuti para salafus saleh. Karena mereka ini disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang lebih dahulu beriman. Sabaquna bil iman, orang-orang yang lebih dahulu beriman dibandingkan kita. Maka ini beberapa penyebab di dalam beberapa ayat yang menyebutkan tentang wajibnya mengikuti salafus saleh dan sebab-sebabnya. Ya, ini pada ayat yang dirahmati oleh Allah. Baik. Sekarang kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Lihat di sini, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu kaum muhajirin dan ansar, mereka berdoa, wahai Rabb kami, berilah ampunan kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Siapa saudara-saudara kita yang lebih beriman berdahulu dari kita? Salah salafus saleh. Nah, ini kenapa kita wajib mengikuti mereka, karena Allah mewajibkan kita untuk berdoa minta ampun untuk mereka. ya, agar mereka diampuni oleh Allah. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman yang tidak boleh kita dengki di sini? Salafus Saleh. Ini pun menunjukkan wajibnya kita mengikuti para Salafus Saleh, ya, para sahabat Nabi. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Baik, kita lanjutkan sekarang. Wa aqarra ahlul kalami qadimuhum wa hadithum bihadzal istilah. Istilah salaf ini enggak asing, bukan hadir sekarang abad ke-15 Hijriah ini, enggak, ya, tidak asing dia. Istilah salaf ini diakui bahkan oleh ahli kalam yang mereka notabennya tidak bersandar pemahamannya kepada para salafus saleh, ya, yang mereka notabennya tidak bersandar pemahamannya kepada salafus saleh. Diakui oleh orang-orang ahli kalam, yaitu ahli filsafat, yang mereka belajar ilmu agamanya dari buku-buku Yunani, kemudian timbullah ilmu-ilmu ketuhanan, teologi, tetapi menunjukkan kepada wahdatul wujud, menunjukkan kepada filsafat, pembicaraan di dalam masalah ketuhanan yang terlalu berlebihan, akhirnya membingungkan diri sendiri. Ini disebut dengan ahli kalam atau ahli filsafat, baik yang terdahulu maupun yang sekarang. Baik yang terdahulu maupun yang sekarang. Lihat Al-Ghazali dalam kitab I'jamul Awam an Ilmil Kalam, ya, halaman 62, ketika mendefinisikan kata as-salaf, beliau mengatakan a'ni madhhab as-sahabati wat tabi'in. Artinya, saya maksudkan adalah madhab para sahabat dan tabi'in. Kata as-salaf adalah madhabnya para sahabat dan tabi'in, ya. Para ikhwah, Al-Ghazali di sini, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan dalam kitab Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Ya, Iljamul Awam. Al-Ghazali di sini adalah ulama yang hidup di yang pengarang Ihya Ulumuddin, ya, kitab yang sangat terkenal di tengah kaum muslimin, Ihya Ulumuddin. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Ghazali, kalau kita ingin lihat sedikit beberapa sejarah beliau, Al-Ghazali rahimahullahu taala, beliau nama aslinya adalah Muhammad Al-Ghazali. Jadi lebih tepatnya adalah Muhammad Al-Ghazali. Pakai zainya dikasih tasdid. Al-Ghazali. Dan beliau sebagai ahli tasawuf dan juga bermadhab Syafi'i dan juga bermadhab Asy'ari di dalam akidah, dan beliau seorang ulama di zamannya. Beliau lahir pada tahun 450 Hijriah dan meninggal pada tahun 505 Hijriah. Berarti ulama Islam abad kelima, awal-awal abad ke-6 Hijriah. 505 Hijriah. Ini, dan beliau terkenal dengan nama kunyahnya Abu Hamid Al-Ghazali. Kunyahnya Abu Hamid Al-Ghazali. Salah satu kitab beliau yang sangat terkenal yaitu Ihya Ulumuddin, Dan di dalam beberapa kitab, dalam beberapa riwayat dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada hadis-hadis dan cerita-cerita yang tidak bisa dijadikan sandaran dalam ilmu agama karena lemah dan bahkan karena kepalsuannya. Ini sedikit tentang Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala, dan beliau termasuk orang yang masuk ke dalam ilmu kalam, ulama-ulama yang masuk ke dalam ilmu kalam, dan diceritakan beliau akhirnya bertaubat dari ilmu kalam sebelum beliau meninggal. Kita ingin baca Al-Ghazali dari, atau sejarah Al-Ghazali dari kitab Syiar Alamin Nubala Imam Al-Zahabi, Imam Muhammad bin Ahmad bin Utsman Al-Zahabi, punya kitab namanya Syiar Alamin Nubala. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, sejarah orang-orang terkenal. Beliau mengatakan Al-Syeikh Al-Imam Al-Bahr, artinya Al-Ghazali adalah Syekh, Imam Al-Bahr, ilmunya luas, Hujjatul Islam, hujjah atau sandaran Islam, U'jubatul Zaman, dan ulama-ulama yang menakjubkan di zamannya, Zainuddin, hiasan agama, Abu Hamid kunyahnya, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Ya, bapaknya Muhammad, kemudian kakeknya Muhammad. At-Tusi, dari negeri Tus, saya juga tidak tahu di mana ini Tus. Kemudian bermadzhab Syafi'i dan Al-Ghazali. Kemudian yang menarik, beliau menyebutkan wadzaka'ul mufarrad, artinya orang yang cerdas dengan tingkat kecerdasan yang sangat tinggi. Ini Al-Imam Muhammad Ibn Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu diperhatikan di sini tentang Imam Al-Ghazali yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Berarti memang pantas beliau menulis sejarah para ulama karena beliau hidup di abad ke-8 Hijriah. Sedang Abu Hamid Al-Ghazali ulama Islam hidup di awal-awal abad ke-6. Lebih tepatnya dan lebih banyaknya hidup di abad ke-5 Hijriah. Karena beliau meninggal tadi pada tahun 505 Hijriah dan lahir 450 Hijriah. Lihat perkataan Imam Az-Zahabi rahimahullah, mengatakan wa kanat khatimatu amrihi iqbaluhu ala talabil hadis. Artinya, dan penutup hidup beliau adalah kecenderungan beliau untuk kembali ke ilmu hadis. Sesudah begitu lama berkutat dengan ilmu filsafat, maka beliau, cenderungan beliau kepada ilmu hadis. Wa mujalasatu ahlihi, dan duduk bersama-sama ahli hadis. Wa mutala'atu sahihain, dan juga meneliti kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian beliau mengatakan perkataan menarik. Walau asha la sabaqal kull fi dhalikal fan bi yasirin minal ayyam. Kalau seandainya setelah beliau itu cenderung belajar ilmu hadis, ada diberikan kehidupan sedikit saja, niscaya beliau akan mendahului para ulama hadis. Walau hanya sedikit saja belajar ilmu hadis, tapi beliau keburu meninggal. Walam yattafiq lahu an yarwi, walam yu'aqib illa al-banat, dan beliau belum diberikan petunjuk untuk meriwayatkan banyak hadis, dan tidak diberikan keturunan kecuali para anak perempuan. Wa kana lahu minal asbabi irsan wa kasban ma yaqumu bi kifayatihi wa qad uridat alaihi amwal fama qabilaha. Dan beliau tidak mewariskan harta kecuali yang cukup untuk hidup beliau saja, dan dihadapkan kepada beliau harta-harta, tetapi beliau tidak mengambilnya. Baik, nanti suatu ketika insya Allah kita akan bicarakan tentang tentang Al-Ghazali, sejarah Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Yang jelas di sini Imam Al-Ghazali termasuk ulama terdahulu abad keberapa tadi? Kelima. Awal-awal abad ke-6, karena beliau meninggal pada tahun 505 Hijriah. Dan kebanyakan hidup beliau di abad kelima, dari mulai 450 sampai 500-an. Abad kelima Hijriah. Beliau mengatakan makna salaf, berarti kata salaf itu bukan sekarang. Apalagi dituduhkan bukan Wahabi yang membawa. Enggak, Imam Al-Ghazali mengatakan ada kata salaf. Dan salaf yang dimaksud adalah, saya maksudkan adalah mazhab sahabat Nabi dan para tabi'in. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di sini penulis mengatakan, yaitu Al-Baijuri berkata dalam kitab Syarah Jauharatul Tauhid. Al-Baijuri berkata dalam kitab Syarah Jauharatul Tauhid. Nanti Al-Baijuri ini siapa? Saya akan jelaskan. Wal muradu biman salafa man taqaddama minal anbiya was-sahabati wat-tabi'ina wa tabi'ihim. Artinya yang dimaksud dengan salaf adalah orang-orang yang terdahulu, yaitu para nabi, para sahabat, para tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Siapa Al-Baijuri ini? Al-Baijuri, nama asli beliau adalah Ibrahim ibn Muhammad ibn Ahmad Asy-Syafi'i Al-Baijuri. Nah, disebut juga Al-Baijuri atau Al-Bajuri. Dan beliau termasuk Syekh Al-Azhar. Beliau termasuk Syekh Al-Azhar di Mesir. Dan beliau ulama Islam abad ke-12 Hijriah. Itu hidup pada 1198 Hijriah. Ya, 1198 Hijriah. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beliau wafat pada tahun 1276 Hijriah. Kalau tadi lahirnya, sekarang wafatnya 1276 Hijriah. 276. Ini menunjukkan bahwa beliau ulama ke-13 Hijriah. Ulama Islam ke-13 Hijriah. Dan beliau termasuk ulama yang ada di mazhab Syafi'i. Yang pada abad itu, pada abad ke 12 Hijriah. Al-Bijuri mengatakan orang-orang yang terdahulu dari para nabi, yaitu para nabi, para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Nah, kenapa disebutkan perkataan ini bukan dari ulama-ulama salaf terdahulu? Karena mungkin penulis Syekh Salim bin Aid Al-Hilali ingin mengatakan kata salaf bukan dari orang-orang yang mungkin berseberangan pemikirannya dengan salafiyun, dengan orang-orang yang mengikuti manhaj salaf. Tidak, kata salaf yang dimaksud sudah mulai semenjak dahulu. Imam Al-Ghazali mengatakan kata salaf. Dan yang dimaksud adalah para sahabat dan para tabi'in. Al-Baijuri mengatakan kata salaf. Dan dimaksud adalah para sahabat dan para tabi'in. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian penulis mengatakan, istilah ini pun telah dipakai oleh para ulama pada generasi yang utama, yang menunjukkan pada masa sahabat dan manhaj mereka. Nah, baru sekarang imam atau penulis yaitu Syekh Salim bin Aid Al-Hilali menyebutkan perkataan-perkataan para imam yang terdahulu, lebih dahulu dibandingkan Al-Ghazali. Ya. Jadi istilah salaf itu bukan istilah baru, bukan istilah yang dibawa oleh kaum Wahabi katanya. Bukan. Tetapi bahkan istilah salaf dikatakan oleh ulama besar yang diagungkan oleh orang-orang yang menentang dakwah salaf. Imam Al-Ghazali, Imam Al-Baijuri, ya. Imam-imam, orang-orang yang kadang-kadang menentang atau tidak setuju dengan dakwah salaf. Bukan berarti Imam Al-Ghazali saya maksudkan menentang dakwah salaf, tidak. Akan tetapi mereka bersandar dengan Imam Al-Ghazali. Mereka bersandar dengan Al-Bajuri. Padahal ternyata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pun mengatakan yang salaf itu adalah para sahabat dan para tabi'in. Al-Bajuri mengatakan salaf itu adalah para nabi, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'un tabi'in. Jadi istilah itu yang ingin saya maksudkan, istilah itu bukan istilah yang baru, itu loh. Ya. Sampai dikatakan juga oleh ulama-ulama yang diagungkan oleh sebagian orang yang menentang dakwah salaf. Ini para ikhwah. Baik. Siapa yang pertama? Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan Imam Bukhari, imam terkenal. Dan nama asli beliau adalah Muhammad bin Ismail ibn Barzizbah Al-Bukhari, maulahum. Muhammad bin Ismail bin Barzizbah Al-Bukhari, maulahum. Dan beliau itu adalah dari Bukhara. Bukhara adalah negara di belakang sungai, yaitu sekitar Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, yang pokoknya ada tantan belakang, yang mereka itu orang Eropa berkulit putih. Nah, beliau ulama abad ketiga Hijriah, ya. Beliau meninggal pada tahun 256 Hijriah. Dari di Samarkand, 256 Hijriah. Nama asli beliau Muhammad bin Ismail bin Barzizbah bin Ibrahim bin Barzizbah Al-Bukhariyu maulahum. Al-Bukhariyu maulahum maksudnya adalah beliau itu dulunya belum masuk Islam, kemudian masuk Islam gara-gara seorang yang berasal dari Bukhara. Nah, begitu. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Barzizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari maulahum. Abad keberapa tadi beliau hidup? Ketiga, 256. Berarti bertemu dengan Imam Asy-Syafi'i tidak? Imam Asy-Syafi'i meninggal pada tahun 204 Hijriah. Berarti enggak ketemu. Berarti dahuluan Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i tidak kenal sahih Bukhari karena belum ada. Ya. Makanya Imam Syafi'i belum mengatakan rawahul Bukhari, enggak ada. Ya. Rawahu Ahmad rawah, enggak ada. Tetapi beliau adalah ulama yang hidup sebelum Imam Bukhari. Sama Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak pernah memakai perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Karena Al-Hafidh Ibnu Hajar hidup setelah Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini ulama-ulama besar, ya. Ini para ikhwah. Nah, Imam Bukhari mengatakan di sini dalam kitab Fathul Bari. Fathul Bari adalah syarah sahih Bukhari yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Jadi Imam Bukhari mempunyai kitab namanya Al-Jami' Al-Musnid. yaitu yang terkenal akhirnya dengan kitab Sahihul Bukhari. Al-Jami' Al-Musnid, afwan, asli namanya Al-Jami' As-Sahih. Al-Jami' As-Sahih, jami' itu artinya mengumpulkan. Makanya dalam kitab Sahih Bukhari semua bab ada. Bab fikih ada, bab tafsir ada, bab sejarah ada, bab apa lagi? Ya, fikih, sejarah, tafsir, jihad, masuk ke dalam fikih. Kemudian akidah, akidah ada, ya. Jadi semuanya ada. Sedangkan dalam kitab sunan hanya hadis-hadis yang berkaitan dengan fikih. Itu bedanya. Makanya nama asli kitab Sahih Bukhari Al-Jami' As-Sahih. Terkenal dengan Sahih Bukhari. Taib. Kitab Sahih Bukhari ini disyarah Fathul Bari, disyarah oleh Ibnu Hajar yang kemudian namanya Fathul Bari. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sahih Bukhari, Imam Bukhari mengatakan di dalam kitab sahihnya, qala Rashid Ibnu Sa'd rahimahullah, kana salafu يستحبون الفحولة لأنها أجرى وأجسر. Lihat, ini Imam Bukhari, ulama Islam abad keberapa tadi? Ketiga. Sudah menggunakan kata salaf. Jadi jangan heran, oh, itu salaf kan baru aja, baru datangnya Ahmad Zainuddin dari Arab Saudi, ada dakwah salaf di Banjarmasin. Enggak, salaf ini sudah disebutkan katanya oleh siapa? Oleh Imam Bukhari dari mulai semenjak dahulu. Lihat, Imam Bukhari mengatakan Rashid bin Sa'd, ini seorang ulama tabi'i, berkata, dahulu para salaf menyukai kuda jantan karena dia lebih cepat dan lebih kuat. Ya. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. قال الحافظ ابن حجر مفسرا لكلمة السلف أي من الصحابة ومن بعدهم. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar menafsirkan kata salaf yang disebutkan oleh Rashid ini dengan mengatakan maksudnya ialah para sahabat dan generasi sesudahnya. Ya, para sahabat dan generasi sesudahnya. Qultu, aku berkata. Siapa yang aku berkata ini? Enggak, penulis, penulis bukunya, aku berkata, al-muradu as-sahabatu radhiyallahu anhum, li'anna Rashid bin Sa'd tabi'iyun, fassalafu indahu humus sahabatu la raib. Artinya, aku berkata, maksudnya ialah para sahabat dan generasi sesudahnya. Saya berkata yang dimaksud adalah sahabat karena Rashid bin Sa'd adalah seorang tabi'i. Ya, maka sudah tentu yang dimaksud di sini adalah siapa? Sahabat. Jadi kata salaf di sini maksudnya sahabat. Lihat dari mulai semenjak zaman salaf, zaman tabi'i sudah disebutkan kata salaf, atau di zaman, semenjak abad ketiga sudah disebutkan kata salaf. Jadi jangan goyah keyakinannya. Karena dakwah salaf mulai didemo di mana-mana. Sampai ada yang bertakun, kita ini belajar agama bujur kah Ustaz? Jangan-jangan yang kita pelajari ini salah. Kenapa didemo terus? Kada boleh kajian sana-sini. Ya, bujur kah yang kita pelajari ini atau salah kah? Maka jangan ragu, kita ini berusaha mengikuti para salafus saleh, yaitu para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian qala al-Bukhari Imam Bukhari juga berkata dalam Fathul Bari, babu ma kana salafu yudakhiruna fi buyutihim wa asfarihim min at-ta'am wal lahmi wa ghairihi. Bab as-salaf tidak pernah menyimpan makanan, daging dan yang lainnya di rumah-rumah mereka dan dalam perjalanan-perjalanan mereka. Ya, qultu al-muradu ashabatu radhiyallahu anhum. Saya berkata yang dimaksud salaf di sini adalah sahabat. Nah, di sini Imam Bukhari menyebutkan bab makan as-salaf yudakhiruna fi buyutihim wa asfarihim min at-ta'ami wal lahmi wa ghairihi. Bab para salafus saleh tidak pernah menyimpan di rumah mereka, di perjalanan mereka, makanan, daging dan semisalnya. Berarti gimana itu, Ustaz? Berarti makan sekali habis. Ya. Dalam perjalanan juga begitu. Perjalanan sekali dimakan habis. Ya. Nah, Ustaz, ini susah kalau di zaman sekarang. Ya. Maka gimana kita? Kita kan pengikut salaf. Kada usah bekul kasan gitu. Kada usah ada freezer. Ya. Karena tidak menyimpan, maka jawabannya kita benar mengatakan mengikuti manhaj salaf. Ya, dan perbuatan salaf kita lebih dahulukan dibandingkan perbuatan selain mereka. Akan tetapi di sini yang dicontohkan oleh para sahabat seperti itu. Maksudnya adalah jangan terlalu keduniawian. Adapun menyimpan makanan bukan gharad, bukan tujuan. Jadi menyimpannya itu kita tidak mempermasalahkan menyimpannya. Mempermasalahkannya tidak terlalu disibukkan dengannya. Nah, itu dia. Paham ya? Para ikhwah. Oh, boleh, Ustaz. Alhamdulillah. Hai. Hendak sudah ulun jual freezernya. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pembicaraan adalah kata as-salaf, dan para ulama mengatakan fiqhul Bukhari fi tabwibatih. Ingin tahu fikihnya Imam Bukhari, lihat bab-babnya. Babnya itu adalah ringkasan dari madhab Imam Bukhari dalam fikihnya. Ya, ringkasan dari madhab Imam Bukhari dalam fikihnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syafi'i meninggal pada tahun berapa? ...204 Hijriah. Ya. Tetapi tidak disebutkan Imam Bukhari Asy-Syafi'i. Artinya Imam Bukhari, beliau lebih lama atau lebih muda dibandingkan Imam Asy-Syafi'i. Berarti mazhab-mazhab itu sudah ada sebelum Imam Bukhari lahir. Betul? Tapi tidak disebutkan Imam Bukhari mazhabnya apa. Di sini yang ingin saya tuju. Ini menunjukkan bahwa boleh seseorang belajar agama melalui mazhab untuk memudahkan dia. Tetapi bukan berarti wajib. Ya. Bukan berarti wajib. Imam Bukhari mazhabnya apa? Imam Muslim mazhabnya apa? Imam Tirmidzi mazhabnya apa? Nasa'i, Ibnu Majah, ahli-ahli hadis mazhabnya apa? Menunjukkan bahwa bermazhab boleh untuk memudahkan seseorang belajar ilmu agama, akan tetapi tidak wajib. Ya, tidak wajib. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala al-Bukhari, Imam Bukhari berkata lagi dalam kitab Fathul Bari, wa qala az-Zuhri fi 'idhamil mauta nahwa al-fil wa ghairihi adraktu nasan min salafil ulama yamtashituna biha wa yudahhinuna fiha la yarawna ba'san. Artinya Az-Zuhri berkata tentang tulang-tulang bangkai seperti gajah yang sejenisnya. Saya menjumpai orang-orang dari kalangan ulama salaf bersisir dengan tulang-tulang tersebut dan menggunakan minyak dengan menyimpannya di dalam tulang-tulang tersebut. Mereka tidak mempersoalkan akan hal itu. Qultu al-muradu as-sahabatu radhiyallahu anhum li'anna az-zuhriyya tabi'iyun. Saya berkata yang dimaksud adalah sahabat karena Az-Zuhri adalah seorang tabi'i. Lihat di sini. Az-Zuhri berkata, siapa Az-Zuhri? Zuhri adalah seorang ulama tabi'i yang bernama Muslim bin Ubaidillah bin Shihab Az-Zuhri. Ulama terkenal, Imam Az-Zuhri. Ya, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Shihab Az-Zuhri, seorang tabi'i. Makanya ketika Az-Zuhri mengatakan, saya mendapati orang-orang dari salafil ulama, ulama-ulama salaf. Yang dimaksud ini siapa? Karena beliau mendapati sahabat, tabi'i bertemu dengan sahabat. Yamtashituna biha, bersisir dengan tulang-tulang, bekas-bekas tulang, tulang ikan jadikan sisir. Ya, tulang apalagi? Gajah jadikan sisir. Ya, orang dulu tidak ada sisir. Keterbatasan. Ya, kemudian minyak tulang kemudian dibolongin, diisi minyak. Di situ mereka nyimpan minyak. Dahulu begitu. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati. Yang jelas yang menjadi pembicaraan di sini bahwa dari mulai Imam Az-Zuhri orang tabi'in sudah mengatakan kata salaf. Jadi keliru kalau seandainya tuduhan bahwa dakwah salaf atau kata salaf adanya baru abad ke-13 Hijriah, ke-14 Hijriah, ke-15 Hijriah. Mereka mengatakan tuh dakwahnya salaf itu kan baru 300-an tahun. Enggak ya sih. Kata salaf itu dari mulai semenjak dahulu. Dari zaman tabi'i sudah ada. Abad kedua, ketiga, ya sudah ada. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu dulu yang bisa kita sampaikan karena waktu habis. Belum sempat kita membaca yang perkataan Imam Muslim, kemudian Al-Auza'i, insyaAllah ta'ala pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam, sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil. Atau kita baca biar selesai kelima ini. Imam Muslim dalam muqaddimah sahihnya telah mengeluarkan riwayat dari jalan Muhammad bin Abdullah. Beliau berkata, aku telah mendengar Ali bin Syaqiq berkata, saya telah mendengar Abdullah bin Mubarak berkata di hadapan manusia banyak, tinggalkanlah hadis Amr bin Thabit karena dia mencela salaf. Saya berkata yang dimaksud salaf adalah sahabat. Ya, ini juga perlu penjelasan, tapi kita baca tidak mengapa. Yang jelas ada kata-kata salaf di situ. Dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini kalau tidak salah tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in. Yaitu yang melihat tabi'i. Yang melihat tabi'i. Dan beliau mengatakan tinggalkan hadis Amr bin Thabit. Ini berarti beliau mencela seseorang. Dan boleh kalau seandainya untuk dakwah. Jangan belajar lawan Amr bin Thabit kalau bahasa kita gitu. Jangan belajar lawan Ustaz Amr bin Thabit. Kenapa? Karena dia mencela salaf. Mencela salaf maksudnya mencela sahabat. Ini perkataan berarti ada di zaman tabi'ut tabi'in. Ya. Kemudian yang kelima, Al-Auza'i berkata, bersabarlah dirimu pada jalan sunnah. Tetaplah berdiri di tempat orang-orang, di tempat para sahabat itu berdiri. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan. Tinggalkanlah apa yang mereka tinggalkan. Dan tempuhlah jalan as-salafus salih. Karena mereka, karena akan mencukupi kamu apa saja yang mencukupi mereka. Ini perkataan indah. Isbir nafsaka ala sunnah. Sabar di atas sunnah. Jangan goyah. Waqif haitsu waqafal qaum. Berdirilah sebagai, berhentilah ketika orang-orang tersebut berhenti. Wa qul bima qal, ucapkanlah sebagaimana mereka ucapkan. Wa kaffa wa kuffa amma kuffu anhu, dan cukupkan sebagaimana mereka mencukupkan dirinya. Wasluk sabila salafika salih, jalani jalan salaf salehmu. itu para sahabat. Fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum, sesungguhnya mencukupi untuk kali kamu sebagaimana para sahabat mencukupinya. Imam Al-Auza'i ini ulama Islam abad ke, kita lihat abad keberapa Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala. Beliau ini nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Amr. Dan beliau ulama Andalus. Andalus itu di mana? Spanyol. Ya, ulama Andalus. Dan beliau ulama Islam abad ke 2 Hijriah, 157 Hijriah. Zaman-zamannya Imam Malik, Imam Ahmad, ya Imam Asy-Syafi'i. Zaman-zamannya Al-Auza'i. Makanya beliau termasuk ahli fikih, cuma tidak seternar seperti imam yang empat itu. Imam Al-Auza'i. Nama asli beliau Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i. Dan beliau termasuk tabi'ut tabi'in. Subhanallah. Tabi'ut tabi'in, ya. Dan beliau adalah imamnya Ahlus Syam. Negeri Syam. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih tepatnya lagi, beliau pernah tinggal di Lebanon, Ahlus Syam. Ya. Jadi beliau tabi'ut tabi'in. Dan hidup di zaman dinastinya Al-Umayyah. Baik, yang jelas itu perkataan ulama-ulama terdahulu, Al-Auza'i, ulama Islam abad ke-2 Hijriah, ya, 157 Hijriah. Berarti perkataan salaf ini adalah perkataan yang sudah semenjak dahulu, bukan baru, ya. Wallahu a'lam. Ini kira-kira yang kita bisa ambil pelajaran pada hari ini. Wallahu a'lam. Sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya punya kajian pada pagi ini, insyaallah taala di Masjid Syarifah Salihah yang bertema 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan insyaallah taala kajian akan dimulai pada jam 9 sampai jam 11. Siapa yang ingin berhadir dipersilakan. Kemudian sore nanti saya punya kajian di masjid ini dengan tema hukum seputar berkurban. Kajiannya sebenarnya untuk ibu-ibu, tetapi jika ada laki-laki yang hadir, maka dipersilahkan. Kemudian nanti malam, berkenaan dengan sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid ini juga. Jadi ini 3 kajian saya pada hari ini. Dan besok Ahad, di Majlis Ta'lim Ar-Rahmat dengan judul Ada Apa Dengan Bulan Dzulhijjah. Kemudian di Masjid Al-Hikmah, Baitul Hikmah, Solusi Problematika Keluarga Dalam Islam. Sambungan dari pertemuan sebelumnya. Itu kajian-kajian selama akhir pekan-pekan pertama ini. Mudah-mudahan bisa mengikutinya. Subhanakallah mihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.